الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pada waktu yang lalu kita telah membaca tentang syarat-syarat memilih teman atau syarat-syarat teman atau menjadikan seseorang sebagai teman, yaitu yang berakal, yang berakhlak baik, tidak fasik, bukan ahlu bid'ah, dan juga bukan orang yang dia semangat kepada dunia. Dan sudah kita jelaskan masing-masing dari syarat-syarat tersebut. Selanjutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan tentang kewajiban seseorang terhadap saudaranya di dalam memenuhi hak-haknya. Faslun fi bayan ma'ala al-insan li akhihi min al-huquq. Pasal penjelasan perkara yang wajib atas seseorang terhadap saudaranya di dalam memenuhi hak-hak saudaranya tersebut. Beliau menjelaskan bahwasannya hak-hak antara saudaranya itu ada beberapa hak yang dijelaskan oleh beliau. Insyaallah kita akan baca penjelasan beliau satu persatu dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul awal, hak yang pertama. Qada'ul hajat wal qiyamu biha, yaitu menunaikan kebutuhan-kebutuhan dan melakukannya. Dzalika darajat, dan hal tersebut ada beberapa derajat, ada beberapa tingkatan. Adnaha, yang paling terendahnya, yaitu qiyam bil hajah indas su'al wal qudrah lakin ma'al bashashah wal istibshar. Yang terendahnya yaitu melakukan kebutuhan, memenuhi kebutuhan saudaranya ketika diminta, ketika mampu. Akan tetapi tentunya disertai dengan bashashah. Bashashah itu dengan muka berseri-seri. Dijelaskan di dalam kitab Nadratun Na'im, bashashah menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya dari keridhaan, keikhlasan dia. Iya, ketika bertemu dengan saudaranya, nah, gembira, menampakkan senang, gembira. Wal istibshar, dan memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Nah, ini hak yang paling terendahnya. Artinya, kadang memang kita menunaikan kebutuhan saudara kita kalau diminta. Tapi tidak mengapa, walaupun itu derajatnya paling rendah. Yang jelas dia sudah melakukan hajahnya, kebutuhannya. Tentunya bukan dengan wajah yang muram, wajah yang cemberut, cembetut, tidak menampakkan kesenangan, tetapi dengan melakukannya dengan senang hati, selalu berseri-seri wajahnya. Nah, menampakkan senang kepada saudaranya tersebut, memberikan kegembiraan kepada saudaranya. Wa usatuha, yang paling tengah-tengahnya, yaitu qiyamu bil hawaiji min ghairi su'al. Dia melakukan, melaksanakan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya tanpa diminta. Ini paling yang tengah-tengahnya. Iya, tingkatan yang paling tengah. Artinya dia enggak perlu diminta, dia layani, dia butuh apa saudaranya dia berikan. Nah, dengan senang hati. Nah. Wa a'laha, yang paling tingginya adalah taqdimul hawaji ala hawaji nafs. Yang paling tingginya adalah dia mendahulukan kebutuhan, keperluan saudaranya di atas kebutuhannya dirinya sendiri. Nah, ini yang paling tingginya. Berarti kita ulangi, yang pertama, yang paling terendahnya adalah kalau kita memenuhi kebutuhan saudara kita kalau diminta, tapi tentunya dengan bersenang hati, berseri-seri, artinya menampakkan senang di wajahnya. Yang tengah-tengah adalah tanpa diminta, yang memenuhi kebutuhan saudaranya tanpa diminta. Kemudian yang paling tingginya adalah mendahului kebutuhan saudaranya dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Waqad kana ba'du salaf yatafaqidu 'iyala akhihi ba'da mautihi 40 sanah wa yaqdha hawaijahum. Iya. Sungguh pernah terjadi sebagian salaf, dia merasa kehilangan dengan keluarga saudaranya setelah sepeninggalan atau setelah meninggal saudaranya tersebut selama 40 tahun. Maka dia menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya tersebut yang ditinggal mati oleh saudaranya. Artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga saudaranya yang meninggal itu. Nah, ini halnya dengan saudara, ya, teman, sahabat. Lalu bagaimana halnya dengan suami istri? Tentunya harusnya lebih dari itu. Kalau terhadap teman, saudara saja, ya, selama terhadap saudaranya, terhadap temannya, tetangganya diperintahkan seperti itu, apalagi tentunya kepada suami, kemudian juga suami kepada istrinya, dan begitu sebaliknya, istri terhadap suaminya. Enggak perlu diminta, justru mendahulukan kebutuhan istrinya, atau sebaliknya, istrinya mendahulukan kebutuhan suaminya. Apalagi seorang istri yang mereka mempunyai kewajiban yang sangat besar kepada suaminya. Bahkan di dalam suatu hadis, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Lau kuntu amiran yasjudu li ahadin la amartu imra'atan yasjudu li zawjiha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh diperintahkan untuk memerintahkan kepada seseorang, Ya, kalau seandainya aku boleh, la amartu li ahadin liyasjuda, untuk dia sujud kepada seseorang, kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan kepada seseorang untuk sujud, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh. Tapi karena syariat itu tidak boleh, maka tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi apa faedahnya dari hadis ini? Menunjukkan, dijelaskan oleh para ulama bahwasannya suami mempunyai hak yang sangat besar, sampai-sampai istri disuruh sujud kepada suaminya. Artinya kaitannya dengan pembahasan kita di sini, bahwasannya kalau kita kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kita dianjurkan untuk berhias dengan akhlak yang baik di dalam memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya, dia mementingkan kebutuhan saudaranya, lalu tentunya lebih-lebih lagi kewajiban itu lebih terhadap seorang istri kepada suaminya. Nah, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah seperti dalam hadis tadi, diperintahkan kalau boleh diperintahkan seorang untuk sujud, maka Rasulullah akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini hak yang pertama, yaitu menunaikan kebutuhan dan melaksanakan kebutuhan itu. Hakutsani, hak yang kedua, alal lisan bisukut taratan wabinutki ukhra. Hak yang kedua adalah hak untuk menjaga lisan, kadang-kadang dengan diam, kadang-kadang dengan berbicara. Iya, kapan diamnya dan kapan bicaranya dijelaskan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Amma as-suqutu fa huwa ayasquta an dhikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatihi. Was-suqut an raddi alai wa mumaratihi wa munaqasatihi. Wa 'an as-su'al amma yakrahu dhuhuruhu min ahwalihi. Adapun diam, maka hendaknya dia diam untuk menyebutkan aib-aib saudaranya ketika ada saudaranya maupun tidak ada. Ini dia, untuk diam. Sekali lagi, apalagi antara rahasia suami istri, tidak boleh dia umbar kemana-mana. Dia bicarakan kepada temannya, tetangganya, walaupun dia mengatakan, shut, diam, ini rahasia ya, jangan diceritakan. Itu bukan rahasia namanya. Kalau dia berbicara kepada temannya, kemudian dia mengatakan ini rahasia aja, padahal itu rahasia dalaman, artinya dalam luar negerinya, dalam negerinya, artinya rahasia keluarganya, sama saja dia membongkar aib dirinya. Walaupun dia menceritakan kejelekan suaminya, kejelekan di keluarganya, berarti dia telah membongkar bobrok yang ada pada dirinya sendiri. Berarti dia tidak menjalankan hak sebagai, tidak memenuhi hak suaminya untuk dijaga rahasianya. Kalau di sini disebutkan kepada saudara, teman saja, kita diperintahkan untuk diam dari aib-aib saudara kita, apalagi kepada suami kita, demikian pula suami terhadap istrinya. Sama saja, kalau suami menceritakan aib-aib istrinya, berarti dia membongkar isi dalam negerinya, artinya dalam keluarganya. Dia umbar kemana-mana. Nah, begitu juga seorang istri dia mengumbar kejelekan-kejelekan suaminya, kejelekan keluarganya, berarti dia membongkar isi rumah tangganya. Padahal diperintahkan untuk dia diam, ya, dari aib-aib saudaranya, apalagi Ali ini suaminya. Ketika tidak ada saudaranya maupun ada saudaranya. Kenapa disebutkan ketika ada? Kalau ada biasanya enggak berani. Ya. Kalau ada saja tidak boleh, apalagi ya tidak adanya. Yang biasanya kalau enggak ada orangnya baru dibicarakan aibnya. Maka jatuh kepada dosa besar, ghibah, ya. Kemudian termasuk membongkar aib saudaranya yang dilarang di dalam syariat. Dan juga diam ketika di dalam membantahnya, ketika diskusi mumarat, ya, berjidal dengannya, diam. Misalnya ada saudaranya membantah, diam saja, diam, biar dia berbicara, ya, jangan bantah-bantahan. Apalagi ini juga termasuk di dalam keluarga. Ya, marah-marah digandungan kemudian dibantah, enggak boleh. Ya, membantah apalagi suaminya dibantah, itu menunjukkan tidak ada adab seorang istri kepada suami. Kalau dia ketika membantah. Nah, kalau dengan saudara saja kita tidak boleh membantah, ya, munakosa, bantah-bantahan yang tidak ada faedahnya. Nah, tentunya terlebih-lebih lagi seorang istri tidak boleh membantah suaminya. Kalau mau dengan kata yang sopan, mengalah, tanazul, iya, dengan cara yang baik, demikian. Dan juga diam. Anis su'al amma yakrahu dhuhuruhu min ahwalihi, kalau dia ditanya tentang perkara-perkara yang tidak disukai kalau nampak keadaannya. Ditanya oleh seseorang, gimana keadaannya gini. Kalau kita ceritakan dan orang yang saudara kita kalau tahu itu tidak suka, kita diam. Nah, ini kalau ditanya. Iya. Tapi seringnya enggak ditanya juga menceritakan yang saudaranya tidak disukai. Ini tidak, ya, menunjukkan dia tidak menjalankan, menunaikan hak saudaranya. Hingga terjadilah percekcokan, tidak akur, karena sebab dia tidak menunaikan hak saudaranya. Demikian pula, ya, antara suami istri cecok, ini disebabkan karena tidak menunaikan haknya, tidak menjaga adab. Nah, menunjukkan kerasnya dia ketika membantah. Harusnya kan diam, ngalah. Nah, ketika ditanya tentang perkara yang tidak disukai oleh suaminya, dia diam. Demikian pula kepada saudaranya, ketika ditanya tentang si fulan bagaimana atau si fulana, diam. Nah, karena ini termasuk menjaga rahasia saudaranya. Tapi anehnya enggak ditanya tapi diceritakan. Ini, ya, makanya tidak akur. Akibat ini, akibat na'am, tidak menunaikan hak saudaranya. Wala yas'aluhu idza laqih ila aina wa rubbama la yuridu i'lamuhu bidzalik wa an yaqtuma sirrahu walau ba'da qati'ah wala yaqdah fi ahbabihi wa ahlihi wala yuballighuhu qadha ghayrahu fih. Ya, kemudian jangan dia bertanya kepada saudaranya kalau dia berjumpa, mau ke mana? Kadang ya dia tidak ingin apa? Tidak ingin diketahui dia mau ke mana. Kadang rahasia. Nah, ya sudah cukup kita assalamualaikum. Sudah, jangan tanya. Nah, dan kemudian menyembunyikan rahasianya. Walaupun sudah diketahui oleh orang banyak misalnya, tetap dia merahasiakannya, dia diam. Tidak mengumbarnya. wa la yakhdah fi ahbabihi wa ahlihi. Kemudian juga jangan dia mencela tentang keluarganya, orang yang dia cintainya. Jangan sampai dia menyampaikan celaan-celaan itu kepada selainnya. Kalau misalnya dia dicela, ada aib, jangan disampaikan kepada yang lainnya. Diam dari aib-aibnya tersebut. Iya. Ini namanya menjaga kehormatan saudaranya. Sehingga dengan itu akan timbul apa? Cinta kepada saudara. Masya Allah, ana punya teman menjaga rahasia ana. Apalagi suami istri. Masya Allah, punya ya istri ya menjaga rahasianya, maka suaminya akan semakin cinta. Nah, bukan sebaliknya, diumbar atau yang lainnya. Haqqus salis, hak yang ketiga. Ayan bagi an yaskuta an kuli ma yakrah illa idha wajabat alahi nutq bi amrin bi ma'ruf aw naha anil munkar wa lam yajid fi sukut fa inna muwajahatuhu bidhalik ihsan ilaihi fil makna. Yang ketiga, hak yang ketiga, seharusnya dia diam dari semua perkara-perkara yang dia tidak sukai, kecuali perkara yang wajib untuk berbicara kepadanya. Ya, tentang masalah amar ma'ruf atau nahi munkar, harus bicara. Kalau perkaranya bukan masalah itu, ya kita diam. Iya, terhadap apa yang dia tidak suka kalau dibicarakan. Tapi kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar, bicara. Misalnya dia pergi keluar rumah, enggak izin suaminya. Sebagai teman dia tahu, ya kita kasih tahu, afan, bukannya kita sudah belajar. Iya, kan enggak boleh kalau pergi tanpa izin suami, begitu. Atau yang lain-lainnya. Iya. Misalnya ada yang dia kalau ke warung enggak pakai sarung tangan, diingatkan, afan, bukannya kita sudah belajar, malu dilihat ya auratnya misalnya. Walaupun misalnya itu dia nganggap aurat, ya malu kelihatan warna kulitnya atau apanya dilihat. Nah, demikian. Iya. Atau ada dia belanja dengan orang awam, berani kalau belanja dengan orang awam, seorang lelaki misalnya, dia berbicara ya sampai ketawa-ketawa yang berdagangnya. Ya diingatkan, afan, kalau misalnya belanja sekedarnya kemudian sudah cepat-cepat pergi, dinasihati dengan cara yang baik. Ini dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, enggak boleh dia diam. Nah, walaupun dia tidak suka, oh jangan begitu, karena ana mau belanja terpaksa. Tidak, karena ini adalah masalah amar ma'ruf nahi munkar, bicara. Ya, cegah dia. Itu menunjukkan kasih sayang kepada saudaranya, tentunya dengan cara yang baik. Ya, tidak di depan orang awam yang tidak mengerti, diingatkan dua empat mata, afan itu katanya kelihatan tuh. Nah, dinasihati dengan cara yang baik. Nah, kenapa? Karena tidak ada rukhsah dalam masalah ini. Dalam ketika dia melihat kemungkaran, dia diam, tidak ada rukhsah untuk diam. Nah, dia harus berbicara, kecuali perkara-perkara yang memang selain itu, yang bukan kemungkaran. Kalau dia bicarakan dia malu, maka kita diam untuk membicarakannya. Ya, tapi kalau masalah yang ma'ruf, kita bicara, memberikan jalan keluar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau itu perkara yang mungkar, kita harus cegah dengan cara yang baik. Kenapa? Fa inna muwajahatuhu bidzal ihsan ilaihi fil ma'na. Karena mengarahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar adalah termasuk berbuat baik kepada saudara kita. Bukan benci, tapi menunjukkan baik. Misalnya kalau ada temannya yang dia suka menceritakan aib suaminya di afwan, bukannya kita enggak boleh ya menceritakan aib suami kita, sudah sabar demikian. Sehingga ya terjalin padanya persaudaraan yang dibangun di atas cinta karena Allah, benci karena Allah, dan tidak ada tendensi keinginan dunia. Ini baru tiga hak. Kemudian dinasihati oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa'lam annaka idza talabat munazahan an kulli aibin lan tajid, wa man ghalabat mahasanuhu ala musawihi fahuwal ghayah. Ketahuilah, sesungguhnya kalau engkau idza talabta, kalau engkau mencari orang yang suci, bersih dari aib, engkau tidak akan bisa mendapati satu orang pun yang dia bersih dari aib. Tidak ada. Iya. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulubani khatta wa khairul khatta'ina tawabun." Nah, Bani Adam, anak Adam itu banyak berbuat salah. Artinya banyak berbuat aib-aib juga. Dan sebaik-baik kesalahan adalah bertobat dan tidak mengulanginya. Nah, kalau kita ingin mendapati teman kita suci dari aib, tidak ada. Kita harus bersih semua dari aib, tidak ada. Iya. Mesti setiap orang ada aib-aibnya. Maka kita sebagai saudara yang mengetahui aibnya, diam. Tidak mengumbarnya. Karena kita takut aib kita nanti dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengumbar aib orang. Dan itu terbukti dan nyata ketika ada di antara kita yang mengumbar aib saudaranya, maka kita akan dibongkar aibnya dan kita akan malu dan terhina. Bukan di hadapan manusia saja, di hadapan Allah. Kita malu di hadapan Allah. Maka barang siapa yang dia dominan, banyak berbuat baiknya di atas kejelekannya, maka itu tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah apa? Berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya, walaupun kadang kita melakukan kejelekan-kejelekan. Ketika kita melakukan kejelekan, kita bertaubat, kita memperbaiki diri, ya sedikit demi sedikit. Nah, sehingga lebih banyak baiknya daripada kejelekannya, dan itu tujuan kita. Nah, maka di sini dinasihati untuk jangan menyebarkan aib-aib, karena kita sendiri pun punya aib-aib. Qala Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak rahimahullah, al-mu'min yatlubul ma'adir wal munafik yatlubul jalad. Ya, jalad. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang mukmin akan mencari udzur-udzur saudaranya. Oh, mungkin dia melakukan ini karena begini, karena begitu, lupa atau yang lainnya. Akan tapi orang-orang munafik akan mencari kesalahan-kesalahan saudaranya, akan mencari ketergelinciran-ketergelinciran orang lain. Ini orang-orang munafik. Iya. Demikian. Maka seorang mukmin dia menjaga aib saudaranya, memberikan uzur kepada saudaranya ketika saudaranya terjatuh kepada perbuatan kesalahan atau aib. Nah, wallahu alam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang hak-hak yang harus kita penuhi kepada saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Subhanallah.